pahami bahasanya dengan mengatakan terhadap perintah itu adalah dengan terhadap perintah yang larang. Dan kita percaya itu inilah yang benar, karena apa yang disebutkan dalam Allah itulah itulah pengertian perintah dan larangan dalam bahasa Arab dan dalam syariat. Dalam Allah ketika disebutkan perintah maka termasuk dalam larangan, dan itu itulah bahasa Arab dan itulah syariat. Karena perintah yang mutlak ini disebut sendirian dalam setiap pembicaraan orang yang berbicara, ketika dikatakan taatilah perintah bulan atau bulan mentaati perintah bulan, mentaati perintah B atau A tidak selaras dengan perintah B, termasuk di dalamnya larangan. Karena orang yang melarang itu memerintahkan orang yang dilarang untuk meninggalkan hal yang dilarang. Oleh karena itu Allah katakan di ayat yang masih dibahas oleh Timotius, janganlah kalian mencampurkan kebenaran dengan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran sedangkan kalian tahu. Allah tidak mengatakan janganlah kalian menyembunyikan kebenaran. Falam yanha anhu an kullin minhuma, maka Allah tidak melarang masing-masing dari keduanya secara khusus di tabadul minhuma karena berhubungan erat-eratnya di hal ini. Semua orang yang mau mencampur kebenaran dengan kebatilan maka dia harus menyembunyikan sebagian kebenaran. Walaupun ada dan tidaklah wau dalam ayat ini adalah wau jam'i yang disebut oleh Ali Nahdu dari Kufah dengan sebutan wau sah. Bagaimana sangkaan sebagian orang? Karena jika wau disini adalah wau jam'i maka makna ayat janganlah kalian mengumpulkan dua hal ini, mencampur kebenaran dengan kebatilan dan menyelidikan kebenaran. Artinya masing-masing dari dua hal tersebut tidak terlarang, yang terlarang tidak dikumpulkan. Kalau cuma salah satu saja tidak terlarang. Wa aidan dan juga fatilka wawu jam'i itu hanya datang idza zahara al-farqu, jika jelas perbedaannya. Dan Allah belum mengetahui orang-orang yang setia di antara kalian, dan Allah juga belum tahu orang-orang yang bersabar. Ini wawunya wawu jam'i. Jika juga mengenal di surah-surah ayat yang ke-35 menyatakan siksanya au yufiqhunna, atau Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dengan angin yang kencang, bima kasabu, disebabkan dosa yang mereka lakukan, wa'fu an katsir, dan Allah memaafkan dari banyak dari dosa sehingga Allah tidak membinasakan mereka semua. Wa ya'lamu alladziina yusaddiquuna fi ayatina. Jika dia taat Allah, jika seorang itu taat kepada Allah, yang risalah Muhammad itu sekedar menyampaikan perintah-perintah Allah, maka dia pasti taat kepada Rasul. Karena tidak mungkin orang itu taat kepada Allah kecuali dengan taat kepada Rasul. Kemudian jenis yang ketiga, atau jenis ketiga adalah Al-Fubahdi Syekh Ali, mengatakan sebagian sesuatu dengannya. Maka setelah wawu itu adalah bagian dari sebelum wawu. Contohnya Hafidhu ala salawati, jagalah lima waktu, jagalah salat lima waktu, wassalatu wusta, dan jagalah salat pertengahan, yaitu salat asar. Maka salat asar adalah bagian dari salat lima waktu. Dan ingatlah ketika kami mengambil dan menetapkan perjanjian jika tidak darimu, dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, Isa dan Ibni Maryam. Ini minta kaum kembali kepada para nabi, perjanjian para nabi. Para nabi itu termasuk Nuh, Ibrahim. Maka setelah itu Waminuhin, Ibrahim. Dan Nuh dan Ibrahim telah disebutkan dalam Mitsaqah. Maka Nuh dan Ibrahim adalah bagian dari para nabi. Dan siapa yang memusuhi mengatakan Alhamdulillah dan menjadi musuh Allah, dan para malaikatnya dan rasulnya Jibril dan Mikail. Dan Jibril itu bagian dari malaikat, Mikail itu bagian dari malaikat. Wa awtakum, dan Allah memberikan kepada kalian nabi mereka, wa diyarakum, dan kampung mereka, wa amwalakum, dan harta benda mereka, wa ardan lam tatauha, dan Allah memberikan kepada kalian, Allah menjadikan kalian penguasa atas negeri yang belum pernah kalian menginjakkan kaki di atas. Lam tata'uha maknanya adalah tanah Khaibar, hukumnya Yahudi. Yang tanah Khaibar ini dikuasai oleh kaum muslimin setelah perkampungan Bani Qurayza dikuasai oleh kaum muslimin. Mungkin sini Al-Tahum wa Diyarum, kampung mereka dan tanah mereka. Kalau tanahnya dikuasai, kampungnya tidak dikuasai. Bangunan di kampung tersebut yang dikuasai, yang tanah yang dikuasai. Kalau menjadikan kalian menguasai tanah mereka, ya, otomatis bangunan yang ada di atasnya dikuasai. Maka dia umum itu bagian dari atau umum. Kemudian yang keempat, jenis atau yang keempat adalah mengatakan sesuatu kepada sesuatu yang lain karena perbedaan sifat. Bendanya sama, namun sudut pandangnya beda. Bendanya itu sama, namun sudut pandangnya beda. sembilan malam tidak ada. Sucikanlah nama Allah yang Maha Tinggi. Allah salah satu Allah. Dia menciptakan lalu dia mengolahkan ciptaannya. Wallahi qadar berada. Yang dijaga apa? Jadi dasar yang menetapkan segala sesuatu dan memberikan petunjuk. Wallahi akhbar dan maka segala yang mengeluarkan terkumpulkan. Maka di sini diatapkan dua Al-Ladhi semuanya Allah. Al-Ladhi di sini semuanya Allah. Al-Ladhi Salakal, Al-Ladhi Padar, Al-Ladhi Akhazan, semuanya Allah. Dan di sini Atas di antara dua hal yang berbeda, dan perbedaannya adalah karena perbedaan sifat. Meskipun dalamnya sama, kalau dilihat dari sudut pandang sifat Allah adalah mengeluarkan roh muntah, maka sifat ini berbeda dengan mentakdirkan. Contoh banyak yang lain, orang-orang yang berjuang dengan hal yang baik menetapkan salat wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian yang kami berikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman dengan wahyu yang diturunkan kepadamu dan wahyu yang diturunkan kepadamu, dan dengan akhirat juga adalah orang-orang yang yakin. Dan di sini perbedaan sifat antara Allah dina yaminuna bil baik sama Allah dina yaminuna bil ma'udzila ilaika, ini orangnya sama, namun ini adalah dua sifat yang berbeda yang ada pada mereka. Maka inilah empat jenis atof. Jadi atof, wawu dalam bahasa Arab itu memiliki fungsi bahwasanya sebelum wawu berbeda dengan setelah wawu. Sebelum wawu itu seharusnya berbeda dengan setelah wawu. Namun bagaimana bentuk perbedaannya? Ada empat jenis perbedaan. Perbedaan antara sebelum wawu dan setelah wawu. Ada yang perbedaannya total, perbedaan dua benda. Itu adalah atof baina mutabayyinaini. Kemudian ada yang berbeda namun keduanya adalah konsekuensi. Jadi A konsekuensi sebelum wawu itu adalah konsekuensi konsekuensi setelah wawu, atau sebaliknya. Maka itu beda, beda namun berkonsekuensi. Karena ini konsekuensi yang namanya penyebab itu beda dengan musabab. Maka perbedaannya adalah perbedaan antara sebab dan musabab, lazim dan mulzim. Kemudian yang ketiga adalah setelah wawu adalah bagian dari sebelum wawu. Ini berbeda. Maka ini dua hal yang berbeda, karena ini totalitas kul, sedangkan setelahnya adalah al-juz'u. Kemudian yang keempat adalah setelah wawu dan sebelum wawu bendanya sama, namun benda ini punya sifat-sifat yang berbeda. Maka kita lihat, kita apakan karena menimba sifat yang berbeda yang dimiliki oleh benda ini. Inilah empat jenis atof yang ada dalam Quran dan dalam bahasa Arab, Quran sunnah dan bahasa Arab. Nah, kemudian di sini Syaikhul Islam menyampaikan ada orang yang mengatakan atof jenis kelima. Pekerja Abi Syairi dan terdapat dalam Syair yang menunjukkan adanya atof antara atof istilah bilal di papat karena perbedaan lafaz saja. Ada yang mengatakan ada apa sinonim. Ketiga, apa di sini cuma karena perbedaan lafaz saja. Wa alfa kaulana dan dia jumpai perkataan perempuan tersebut adalah dusta dan dusta. Ini kata ini ada jelaskan di sini malik katibah permainan. Ini atas di antara dua kata maknanya sama persis. Waminan nanti dari sebagian orang ada yang mengklaim bahasanya atas karena semata-mata perbedaan nampak itu ada dalam Al-Quran. Contoh yang mereka sebutkan adalah syir atas waminan. Kata sebagian orang syirat sama dengan minhaj. Walaupun dan ini salah, karena semacam ini tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam perkataan orang Arab yang fasih. Wa qayatu mayakuna ikhtilafun makna lafzi, dan maksimal yang disebutkan oleh sebagian orang adalah perbedaan makna lafaz. Sebagaimana klaim sebagian orang bahwasanya contohnya adalah perkataan sa'il seperti ini. Ala abada hindun wa akun fiha hindun. Seandainya betapa bagusnya, betapa menyenangkannya seandainya ada hindun wa akun bi hindun, dan betapa menyenangkannya satu tempat yang di sana ada hindun. Wa hindun ata min duniha an-na'i wal budu, dan hindun datang min duniha karenanya an-na'i wal budu, jauh dan jauh. Na'yu dan fadza'u, maka banyak orang beranggapan bahasanya an-na'yu itu sama dengan al-budu. Ustaz dan Bidali kadang mereka jadikan dalil sa'ir ini untuk membenarkan klaim mereka bahasanya syir menjadikan mereka yadhauna anhu, melarang manusia untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yanauna anhu, dan mereka pun menjaga jarak, menjauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan di tafsir lain ayat itu turun berkaitan dengan Abu Thalib, dia melarang orang-orang untuk menyakiti Muhammad, namun dia tidak beriman dengan Muhammad. Dan tidak beriman dengan Muhammad walaupun dengan yang auna anhu, menjauh dari Muhammad. Padahal Abu Thalib secara fisik dekat. Maka ini dalil yang menunjukkan kalau yang auna itu adalah perpisahan pun dekat, tidak harus perpisahan jauh. Bisa digunakan untuk perpisahan dalam artian dekat. Kemudiannya Allah gunakan istilah ini untuk Abu Thalib. Kebetulan Nabi Allah salah seorang penyair Syria bernama Nabi Allah Al-Sibiyani mengatakan An-Nuhyu Kal-Fawdi Bil-Mazumati Al-Jildi. An-Nuhyu adalah Kal-Fawdi bagikan kolam air. Bil-Mazumati Qala hadatsana Mas'ud anil Qasimi qala ja'a rajulun ila Abi Dharrin fa sa'alahu anil iman fa qara'a laisa sirra an tuwallu qiblatakum qibla masyriqi wal maghribi. Nah, fa idza tabayyana hadza, maka jika kita telah jelas, telah kita tahu empat macam apa, maka istilah iman juga disebut sendiri yang dalam Quran dan Sunnah, maka maknanya adalah sama persis dengan makna istilah bir, dengan makna istilah takwa, dengan makna istilah din, sebagaimana yang telah lewat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan iman, menjelaskan bahwa iman itu 70 sekian cabang. Cabang yang paling baik adalah ucapan la ilaha illallah, dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dan cara. Maka segala sesuatu yang dicintai oleh Allah itu termasuk dalam istilah iman. Demikian juga istilah bir, termasuk di dalamnya semua hal di atas, ya, takwa, din. Ia pun terlibat jika istilah bir ini disebut sendirian. Demikianlah istilah takwa, demikianlah istilah din atau dinul islam. Demikianlah diriwayatkan bahasanya banyak orang bertanya kepada Nabi tentang pengertian iman, lalu Allah turunkan ayat laisa bil-birra an tuwallu wujuhakum. Maka berdasarkan sabab nuzul ini, maka Allah tafsirkan bir dengan iman, dan Allah juga menafsirkan bir dengan takwa, dan menafsirkannya dengan amal yang mendekatkan kepada Allah, dan semuanya dengan benar. Dan dilihatkan secara makhluk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi menafsirkan bir dengan iman. Dilihatkan oleh Muhammad bin Nasr al-Maruzi dengan tanahnya sampai Al-Fatih. Apakah mengatakan ada seorang menemui Abu Dharr kemudian bertanya, apa itu pengertian iman? Maka Abu Dharr menjawabnya dengan membaca firman Allah, kebaikan adalah kalian menghadapkan wajah ke arah timur dan barat, sedangkan di kebaikan adalah orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, malaikat, kita, para nabi, ya, menginfakkan harta ala kufihi, padahal sayang dengan harta kepada kerabat, anak yatim, orang miskin dan musafir yang kekurangan bekal dan para pengemis, serta membelanjakan harta sedekah untuk memerdekakan budak, menetapkan melat, membayar zakat, memenuhi janji jika membuat janji, dan bersabar bil ba'sa wa dharr ketika sakit dan ketika miskin, wahid dan faat, dan sabar ketika terperang di medan perang. Ulaika alladzina sadaqu, itulah orang-orang yang iman yang benar. Wa ulaika hum muttaqun, itulah yang disebut orang bertakwa. Maka berdasarkan ayat ini dan pertanyaan yang ditujukan kepada Abu Dharr, maka iman sama dengan bir, dan di akhir ayat Allah katakan wa ulaika hum muttaqun, maka iman atau bir sama dengan takwa. Setelah Rasul, maka Rasul tersebut mengatakan, aku bukan bertanya kepadamu tentang bir. Fakal, maka Abu Dharr menjawab, dulu pernah ada seorang mengajar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Nabi tentang iman yang kau tanyakan kepadaku. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan kepada orang tersebut ayat yang baru saja aku bacakan kepadamu. Fakala, maka orang tersebut juga dia beramal keburukan, maka dia susah dan dia khawatir mendapatkan siksaan karena amal keburukannya. Kemudian Muhammad bin Nasr al-Maruzi membawakan sanadnya sampai Mujahid an Abu Dzarin, bahwasanya Abu Dzar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pengertian iman, lalu Nabi bacakan padanya surat Laisal Miran dan seterusnya. Al-Albani mengatakan di catatan kaki sanad yang sahih. Dan maka berarti orang yang bertanya kepada Nabi yang diceritakan oleh Abu Dzar adalah dia sendiri. Kalau kita bukan dua riwayat ini, ya, seperti yang bertanya siapa, ya Abu sendiri. Wahwa bin Nadi dan Muhammad bin Nasr Marun diberiakan dengan sanad yang dari Ikrimah. Ikrimah mengatakan Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, anaknya Ali bin Abi Talib, ditanya Mukbilahu bin Asyam ketika dia datang ke negeri Syam tentang pengertian iman, maka Al-Hasan bin Ali membacakan ayat Laisal Miran. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Fattah dengan sanadnya sampai Mubarak bin Hasan. Mubarak mengatakan, aku bertanya, aku berkata kepada Salim Al-Aqtah, ada seorang yang taat kepada Allah dan tidak curhat kepada Allah, dan ada orang yang curhat kepada Allah lalu dia tidak taat kepada Allah. Fasal al-muti ila Allahi, kemudian orang yang taat ini bertemu Allah nanti. Saat sekolah berjana dan maka orang yang taat ini Allah masukkan ke dalam surga. Kemudian orang yang ambil maksiat juga berjumpa dengan Allah sampai kiamat, lalu Allah masukkan ke dalam neraka. Setelah itu dia bertanya, hal yatafadolani bil iman, apakah iman mereka itu berbeda, bertingkat-tingkat? Qal, maka jawaban lah, tidak bertingkat-tingkat. Siapa yang mengatakan? Siapa? Siapa? Salim Al-Aqtah. Salim Al-Aqtah mengatakan, tidak, iman tidak bertingkat-tingkat. Qal, kemudian terdapat siapa yang berkata? Mubarak bin Hasan. Fadakat kedali kali apa? Aku ceritakan perkataan Salim Al-Aqtah tadi kepada apa bin Abi Rabah. Maka apa mengatakan tel? Tanyakan kepada mereka, iman itu termasuk tayyib atau termasuk kufir? Karena Allah berfirman, liyamizallahu al-khabitha min at-thayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu 'ala ba'din fa yaqumu jami'an fa yaj'aluhu fi jahannam ulaika humul khasirun. Supaya Allah membedakan antara yang khabith dengan yang thayyib, yang baik yang jelek dengan yang baik, lalu Allah jadikan yang jelek sebagiannya atas sebagian yang lain, fa yaqumahu Allah tumpuk jami'an seluruhnya, saya ja'aluhu fi jahannam, lalu Allah jadikan neraka. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Kali tafsir jalan lain, khasir maknanya kafir, tayyib maknanya mu'min. Kalau jadikan orang kafir itu tertumpuk-tumpuk, kemudian Allah masukkan dalam neraka. Fasa'altum, lalu aku, siapa aku? Mubarak bin Hasan. Aku bertanya kepada mereka, lalu mereka tidak berikan jawaban. Qal kata Atha summa wasafallahu ala hadzal ism, kemudian Allah sifati ala hadzal ism nama ini yaitu bir malazimahu, apa yang jadi konsekuensinya yaitu amal. Maka kata Allah orang yang bir, kata Atha orang bir kemudian Allah itu harus beramal sebagaimana tentunya ayat wa al mala arhu bihi dan Fakal kemudian apa mengatakan salam, berkata kepada salam, salam kepada mubarak, salam tanyakan kepada mereka hal sekolah hadal amal bin hadal ism, apakah amal ini yaitu adal mala ala hubi dan seterusnya termasuk dalam nama di atas yaitu al-fir, termasuk amal kastika. Fakal apa mengatakan sama al-isma al-amala wal amala al-isma, maka Allah katakan bahasanya konsekuensi nama iman adalah amal dan konsekuensi orang yang beramal adalah beriman. Yeah. khilaf antara kita ahli sunnah dengan mereka yang mengatakan perkataan tadi adalah khilaf semua. Paham? Dan inilah pendapat yang disebut Murji'atul Fuqaha. Yang disebut Murji'atul Fuqaha. Murji'atul Fuqaha adalah Abu Hanifah dan kawan-kawannya yang mengatakan bahasanya amal badan bukan iman, namun amal badan adalah konsekuensi iman, sehingga orang yang tidak melakukan amal badan, orang yang tidak melakukan amal badan itu akan disiksa oleh Allah di neraka, dan dia mendapatkan jalan yang tercela. Ini perkataan Abu Hanifah, perkataan Murji'atul Fuqaha. Nah, kata Syaikhulislam, perbedaan antara kita ahli sunnah dengan mereka yang punya perkataan semacam ini adalah perbedaan, karena semuanya intinya sepakat. Orang yang memaksiat, orang yang meninggalkan amal badan, orang yang tidak mengerjakan kewajiban, dia akan mendapatkan siksa Allah di neraka. Dia adalah manusia yang tercela dan manusia yang hina. Maka bal yakunu nizaan lafziyan, maka ini perbedaan. Demikian pendapat Ibnu Taimiyah tentang perbedaan ahli sunnah dengan Murji'atul Fuqaha. Pendapat ahli sunnah demikian, berarti perbedaan antara ahli sunnah dengan Murji'atul Fuqaha adalah khilaf lafzi. Namun ini adalah satu hal yang kurang tepat. Bagaimana pendapat Ibnu Taimiyah, demikian juga pendapat ini, pendapat ini juga diambil oleh pendapat Tahawiyah, juga diambil oleh Al-Hanafi, dinilai sebagai ulama yang lain sebagai pendapat yang kurang tepat. Semacam Al-Albani di kitab beliau Akidah Tahawiyah Sabtu Mata'lim tentang tentang ini, apakah sebenarnya kita berkenaan senang dengan Murji'ah atau Fuqaha dan kita mengerti perbedaan. Kata Al-Albani, dan maka kita tidak akan tidak temu, karena gara-gara ucapan mereka bahwasanya amal badan bukan iman, orang itu beriman tanpa amal badan, namun orang yang tidak punya amal badan itu akan masuk neraka dan disiksa dan tercela. Dengan pendapat ini mereka melarang istisna dengan iman. Hanafiyah itu melarang istisna dengan iman. Tidak boleh mengatakan anak mukmin insyaallah. Ini jelas berbeda dengan al-sunnah yang membolehkan istisna dengan iman. Bolehnya kalimat anak mukmin insyaallah. Ma'anahu muqti'una fil lafzi, cuma mereka itu salah dalam redaksi. Salah dalam redaksi. Murji'atul Fuqaha itu cuma salah dalam redaksi. Mukhalifun ala kitab sunnah, dan redaksi yang mereka buat itu menyelisih pun dari sunnah. Wa in qalu, namun jika mereka Murji'ah mengatakan la yadurru tarkul amal, tidak beramal itu layak untuk tidak masalah. Bahkan kumpul sendiri, maka ini adalah kekafiran yang nyata. Wabah sunnah yang dihadap anku, sebagian orang menceritakan pendapat ini sebagai pendapat Murji'ah, layak untuk tak beramal. Wa annahu bainal muti'a mengatakan sesungguhnya Allah Fatin Mukjiah dengan pendapat ini, layaklu terkul aman. Maka di sini kita lihat kehati-hatian Ibnu Taimiyah. Banyak orang yang mengatakan membantah Mukjiah, berarti mereka memiliki perkataan layaklu terkul aman. Tidak beramal sama sekali itu tidak masalah, tidak membahayakan. Banyak orang mengatakan ini pendapat Mukjiah. Namun Syaikhulislam mengatakan ketika sedang dimasukkan ini pendapat si A atau si B, ya, karena kita tidak tahu. Karena yang dikatakan ini adalah mungkin perkataan orang munafik atau perkataan orang yang wayadullu ala dzalika qawluhu ta'ala, dan dalil atas hal tersebut adalah firman Allah Ta'ala, dekatlah orang-orang yang benar-benar beriman dan dekatlah orang-orang yang bertakwa. Artinya dekatlah orang-orang yang benar dalam perjalanan mereka kami beriman. Arab Badui, orang Arab Badui mengatakan dari beriman, katakanlah kalian sudah beriman atau kami katakanlah kami telah berislam dan iman belum masuk ke dalam hati kalian. Dan jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya tidak akan menghilangkan kalian amal kalian sedikit pun, dan Allah dan Rasulnya Allah maha pengampun dan maha penyayang. Hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu dalam iman dan berjihad dengan harta dan diberikan di dalam Allah, itulah orang yang benar. Apa maksudnya? Orang-orang yang benar dalam perjalanan mereka kami beriman kepada Allah. Berbeda dengan orang-orang yang dusta yang Allah ceritakan tentang mereka. Jika orang-orang munafik datang kepadamu mereka mengatakan kami bersaksi bahwa adalah utusan Allah, dan Allah tahu bahwa adalah utusan Allah, dan Allah bersaksinya orang-orang munafik adalah para pembohong. Berdasarkan ayat ini, termasuk kebohongan adalah perkataan lisan beda dengan isi hati. Ketika orang itu mengucapkan sesuatu dan beda dengan apa yang dia yakini, maka itu dusta. Peminat nasi dari antara manusia yang mengatakan kami beriman pada Allah dan hari akhir, pemahmudi mu'minin, padahal mereka tidaklah beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri, namun mereka tidak sadar. Dalam hati mereka terdapat penyakit, yaitu penyakit nifaq, lalu Allah pantahkan penyakit mereka, dan untuk mereka siksa yang pedih disebabkan mereka dusta. Untuk kalimat dimakan yang disebut itu adalah sebuah qiraah yang terkenal. Ada yang dibun, ya, ini kiraahnya aktif, hafaz di mushaf kita. Dan ada yang pakai tasdid, dimakan juga dibun. Dan semuanya juga. Lihat catatan kaki, jumhur Qur'an, jumhur para Qur'an membacanya dengan tasdid, juga dibun. Ada kufiun. Selain adzan, dari asim membacanya dengan taktif. Bacanya tanpa taktif. Maka jika dibaca dimakan yang dibun disebabkan mereka berdusta, yaitu ucapan mereka amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kalau ikat dibun disebabkan mereka mendustakan Rasul. Fa'inna mengkandalku karena orang-orang munafik itu berdusta dalam ucapan mereka, kami beriman pada Allah dan hari akhir, dan mereka mendustakan Rasul dalam hati mereka meskipun mereka percaya Rasul secara lahiriah. Kalau beriman kami, apakah manusia mengira kalau mereka dibiarkan untuk mengatakan kami beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka jelas bahasanya Allah sudah pasti menguji manusia, memfitnah manusia. Fitnah di sini artinya menguji, menguji dan menguji. Imtihan, ibtila, ikhtibar, semuanya artinya menguji. Dari yang diambil dari kata-kata futinat adzharu, emas tersebut diuji. Ketika ada batangan emas dimasukkan ke dalam api untuk mengetes apakah ada campurannya ataukah tidak, untuk memisahkan titanium, untuk memisahkan emas dari materi-materi yang tercampur pada emas. Contoh fitnah dalam artian ujian adalah ucapan Musa. Inhiya ila fitnatuk, tidaklah ini kecuali ujianmu, ya Allah, engkau sesatkan dengan yang orang yang kehendaki dan engkau berikan petunjuk kepadanya yang orang yang engkau kehendaki. Yeah. Maksud qatilu fi sabilillah berperanglah di jalan Allah, yaitu perang orang-orang kafir al-mufa'u atau bilalah kami. Bilalah kami dengan memperbanyak jumlah kalian jika kalian tidak berperang. Maksudnya maksudnya biasa, ayo berangkat. Kalau kamu tidak perang, yang minimal minta nanti kami lah. Ayo berangkat ke Uhud. Berperang secara Allah, kamu kalian ikut terjun. Kalau tidak, minimal belalah kami. Caranya, perbanyaklah jumlah kami, semangatilah kami dengan kalian ikut berangkat. Maka enggak kendur, maka kuat. Maka ini bentuk pembela. Kalau mereka mengatakan lau na'lam, seandainya kami mengetahui, maknanya nuhsinu, kita lah seandainya kami pintar perang. Lau na'lam kita di sini, seandainya kami pintar cara-cara perang, kami tahu cara-cara perang. Seandainya kami mengetahui trik-trik perang, cara-cara perang, tidak kami akan ikut kami. Karena kami tidak pintar perang, kami di Madinah saja yang perang sama kalian. Orang munafik ketika perang Uhud, mereka keluar dari Madinah menuju Uhud. Ketika itu kaum muslimin dengan orang-orang munafik berjuang, dan itu di tengah jalan orang-orang munafik membelot kembali ke Madinah sebanyak 300 orang. Ini pengendalian luar biasa terhadap Allah maqala fi ayatil fili, demikian juga Allah berfirman di ayat al-fil, ulai kalladzina ta'taku mengatla wa'ayna dan itulah orang-orang yang bertakwa. Dalam apa ini menunjukkan bahasanya yang dimaksud dengan jujur di sini adalah jujur dalam ucapan kami beriman. Karena inilah perkataan yang mereka diperintahkan untuk mengucapkannya dan mereka pun telah mengucapkannya. Walam yukmal, dan mereka tidaklah diperintahkan untuk mengucapkan secara lisan, kami adalah akhroh atau kami baroh, kami orang-orang yang baik. Bahkan jika ada orang yang mengatakan anak birun, anak barun, awas orang yang baik, maka orang ini telah memuji-muji dirinya sendiri. Nah, di sini saya bisa menjelaskan sudah ingin lagi mempunyai sunnah. Jawabannya adalah mulai ke nabi nafsu satu fikau lihim amanah. Karena yang namanya jujur itu sebenarnya dengan lisan. Meskipun ayat ini secara tekstual tidak menyebut kata-kata iman, laisan firo antualu, laisan firo, tidak ada kata-kata iman. Namun ayat ini membahas tentang masalah iman. Ayat ini masalah. Membahas masalah iman di mana? Ula ikan nadi nasodaku. Ula ikan nadi nasodaku. Mereka telah orang-orang yang benar dalam perkataan mereka kami beriman, dan itulah orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, maka tadi Abu Dzar ditanya tentang masalah iman, jawabnya apa? Apa pengertian iman? Laisal firasat walu wujhakum, dan seterusnya. Nanti juga demikian. Maka ayat ini berbicara tentang definisi iman bagi